Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُسْلِي لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا Fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atun dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah dan juga para pendengar hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan dari kitab Riyadhus Shalihin Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, masih dalam bab As-Siddiq, masih pada pembahasan hadis yang pertama dari kitab Riyadhus Shalihin dalam bab As-Siddiq. Selanjutnya qala al-muallif rahimahullah, fal kadzibu kulluhu haramun. Kata mu'alih, maka yang namanya dusta, semuanya itu haram. Wa kulluhu yahdi ilal fujur. Dan semua bentuk kedustaan itu akan menggiring, membimbing kepada dosa-dosa. Wa la yustasna minhu syai'un. Dan tidak ada pengecualian sedikit pun. Kata mu'alif, tidak ada pengecualian sedikit pun dalam permasalahan berdusta. Warada fil hadisi annahu yustasna min dzalik salah satu asya. Namun di sana ada sebuah riwayat hadis yang menunjukkan ada pengecualian yang namanya kadzib pada tiga perkara saja. Namun kalau ditelusuri sebenarnya itu bukan kadzib yang dimaksud secara hakiki. Itu dalam bahasa pembahasan para ulama namanya tauriyah. Tauriyah. Mirip kayak dusta. Tapi itu hakikatnya bukan kedustaan. Sekilas nampak secara nampak kelihatan kadzib. Tapi kalau ditelusuri secara hakiki yang dimukan di sini adalah tauriyah. Baik. Tiga perkara tersebut ialah yang pertama fil harfi. Ini pengecualian dia. Fil harfi di saat perang. dalam kondisi perang. Ini boleh. Karena al-harbu khida'ah. Yang namanya perang itu adalah tipuan. Kita melawan musuh itu harus penuh dengan usaha bagaimana musuh itu bisa kalah. Maka kalau kita menghadapi musuh, kok kita jujur? Misalkan musuh bertanya, berapa pasukan kamu? Oh, pasukan kami cuma 10.000. Berapa persenjataannya? Oh, persenjataan kami yang lengkap cuma ada 1.000 orang. Yang lain senjatanya rakita. Ya. Berapa pasukan yang terlatih? Yang terlatih cuma 2.000. Nah, ini namanya terlalu apa namanya? Bodoh. Bukan pinter, bukan cerdik. Ini kebodohan. Karena musuh mencari kelemahan. Nah, kalau kita menceritakan kelemahan kita, maknanya kita membuka kesempatan musuh untuk menghancurkan. Baik. Atau dalam sebuah tindakan, harus berhati-hati. Boleh melakukan tauriyah. Dalam sebuah pertempuran misalnya kita seolah terkesan mau menyerang ke sayap kanan. Padahal yang dikirim paling 20 orang. Pasukan yang besar dikirim ke sebelah kiri. Sehingga musuh terkecoh. Posisi menyerang dikiramu di sebelah utara. Ternyata posisi menyerang yang banyak dari posisi sebelah selatan. Ini tauriyah. Al-harbu hija'ah. Perang itu tipuan. Keboleh. Dan tidak terlarang. Maka dikatakan fil harb. Yang kedua, wal islahi bainan nas. Islah mendamaikan di antara manusia. Mendamaikan di antara manusia. Hal ini berdasarkan hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya bab laisal kazib alladhi yuslihu bainan nas. Bukan termasuk kedustaan. Bukan termasuk dari jenis kedustaan orang yang yuslihu bainan nas, melakukan islah perdamaian di antara manusia. Maksudnya apa di sini? Yani seorang barakallahu fikum diterangkan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah yang dimaksud di sini seorang itu tidak bermaksud membuat sebuah kedustaan jika ada dua orang saling apa namanya saling bermusuhan satu sama lain, saudara kita saling jatuh menjatuhkan. Kita sebagai pihak penengah mendengarkan dari dua pihak. Kita dengarkan. Kita tidak mengiyakan, tidak pula menolak. Diam. Terkesan oleh yang ngajak bicara dengan kita itu, wah, tadi dia membenarkan ucapan saya. Padahal kita tidak membenarkan. Ya. Maka demi untuk kemaslahatan yang seperti ini akan menjadi sebab bagusnya dua orang, maka ini laisal kadzab. Sebagaimana hadis Bukhari dari Ummu Kulsum binti Uqbah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal kadzabul ladzi yuslihu bainan nas. Bukan termasuk pendusta orang yang mendamaikan di antara manusia. Fayanwi khairan au yaqulu khairan. maka dia barakallahu fikum menyampaikan kebaikan, atau dia mengatakan sebuah kebaikan yang mendamaikan dua orang yang saling bertengkar. Ya, dia menemui si fulan, dengarkan, disikapi dengan baik, menemui si A dan si B dalam rangka untuk mempersatukan dua hati orang ini. Yep, bukan malah melakukan namimah, mengadu domba. Yang ketiga, kata mu'alif, itu hadis Bukhari nomor 2690. Yang ketiga, kata mu'alif, rahimahullah, wahadisul mar'ati zaujaha, wahadisuhu iyaha. Pembicaraan seorang istri terhadap suaminya, dan pembicaraan seorang suami terhadap istrinya. Jadi seorang istri terhadap suami, atau seorang suami terhadap istri. Ya, misal seorang suami. Seorang suami kalau dia mau mengucapkan sesuatu yang itu nanti malah menjadi perselisihan, maka dia gunakan kalimat yang sekiranya tidak menimbulkan perpecahan. Suami misalnya sudah punya istri baru, atau istrinya nambah satu. Kalau sang istri itu dengar, wah, bisa terjadi huru-hara dalam keluarga itu. Bisa dikeroyok panggil suami tadi. Nah, ketika ditanya, dari mana kamu, Mas? Oh, saya barusan nengok saudara. Saudaramu juga. Lu kok bawa itu? Ya, ini oleh-olehnya. Maksudnya saudaramu itu siapa? Maksud saya itu saudaramu, yaitu saudaramu se-Islam. Padahal yang dimaukan apanya? Madunya. Sebab kalau langsung, saya barusan melangsungkan pernikahan dengan si fulanah di sana, dan ini walimahannya. Wah, bisa begitu dengar kayak gitu. Wah, repot. Perang Bratayuda. Karena dikondisikan. Begitu pula kalau dia sudah lama. Kemudian kalau dia terlalu jujur, dari mana tahu, Mas, kok pulangnya terlalu malam? Wah, tadi nengok saudaramu mau pulang kasih ditahan-tahan. Begitu sayangnya saudaramu itu. Oh, gitu toh. Iya. Istrinya enggak ngerti kalau itu adalah saudara sesuami. Gitu. Hal seperti ini sebenarnya bukan dusta, tauriyah. Demi menjaga, atau seorang istri, atau seorang suami, seorang istri, dia dibelikan baju rumah. Insyaallah, sudah suaminya itu kepengin memberikan sebuah hadiah istimewa, karena barusan punya anak keempat atau kelima atau keenam, wah, dibelikan baju istimewa. Belinya di kota Solo. Begitu dewa pula dikasih. Ini dek atau mi atau sayang, tak kasih baju istimewa. Ini tidak bain-bain loh. Belinya aja di kota batik Solo. Ini aja istimewa ya. Istrinya itu sebenarnya sudah sudah modelnya ketinggalan sama warnanya norak, sudah modelnya juga kalau dipakai jengat-jengit, aduh. Mana ya? Kalau jujur gimana? Kok bagus apa enggak? Masya Allah. Masya Allah. Kalau dia langsung ngomong, wah, kayak gitu sih di sini banyak, Mas. Tidak usah repot-repot ke Solo itu. Di Segamas juga banyak. Modelnya lebih bagus dan lebih murah. Ini berapa harganya? Wah, di sana lebih murah. Bisa dapat dua di sana. Nah, kalau kayak gini, lalu menjadi sebab mungkin memunculkan kejelekan situasi yang kurang baik. Ini contoh. Nah, kalau ditanya, gimana cocok? Ya cocok. Bagus? Ya bagus. Cocok apanya? Cocok warnanya. Ya batik ya warnanya kayak gitu. Kan begitu. Artinya bukan kita berdusta, tapi memang untuk tauriah. Itu tiga hal yang dikecualikan. Sebagaimana disebutkan di dalam penjelasan para ulama, rahimahullah, laisal kadzib illa fi salatin. Tidak ada kedustaan kecuali pada tiga hal. Itu tadi diantara yang diterangkan oleh para ulama. Baik. Walakin ba'dul ulama, walakin ba'du ahlul ilmi qala innal murada fil kadzibi fi hadzal haditsi at-tawriyah. Laisa al-kadzibu as-sharih. Namun para hadirin, para pendengar, sebagian ulama kita mengatakan bahwa yang dimaksud berdusta pada tiga keadaan tadi itu namanya tauriyah. Namanya apa? Tauriyah. Bukan kedustaan yang sharih. Kedustaan yang terang-terangan. Ya. Wa qala at-tauriyah qad tusamma kadziban. Dan ulama ini mengatakan tauriyah itu sebagian termasuk dinamakan secara bahasa kadzib. Kadzib juga. Namun diterangkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah bahwasanya menukil ucapan At-Tabari, dhahabat ta'ifatun ila jawazil kadzib liqasdil islah. Sebagian sekelompok ulama boleh melakukan dusta tadi hanya maksudnya adalah islah, atau disebut tadi apa? Tauriyah. Namun sebagian yang lain, kata Ibnu Hajar, la yajuzul kadzib fi syai'in mutlaqo. Tidak boleh dusta secara mutlak dalam segala urusan. Sehingga lebih tepatnya, tiga hal tadi itu bukan kadzib. Walaupun pakai kalimat kadzib dusta, tapi lebih tepatnya adalah tauriyah. Sebagai contoh, disebutkan di sini hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, mengisahkan tentang Nabi Ibrahim alaihi salam. Bagaimana Nabi Ibrahim? Disebutkan dalam hadis Bukhari bahwasanya lam yakdzib Ibrahim illa fi salati kadzibat. Ibrahim tidak melakukan kadzib. Kadzib, pakai kadzib di situ. Tapi maksudnya tauriyah. Kecuali pada tiga perkara. Ya. Ibrahim tidak melakukan kadzib. Kadzib secara bahasa umumnya dusta. Namun kalau dibahas secara detail, sebenarnya bukan dusta ucapan Ibrahim. Karena tidak mungkin seorang nabi itu apa berdusta. Mungkin apa enggak? Bahkan sifat nabi rasul itu apa? Siddiq. Kadzib tidak mungkin. Maka lebih tepatnya adalah tauriyah. Ya. Dan Nabi Ibrahim tidak melakukan tauriyah, tapi dengan kalimat kadzib kecuali pada tiga perkara. Sintaini fihinna fidatillah. Dua perkara itu terkait dengan zatnya Allah. Itu ketika Ibrahim alaihissalam mengatakan inni saqim, ya. Inni saqimun, sesungguhnya aku ini sakit. Yang kedua, ketika Ibrahim alaihi salam mengatakan bal fa'alahu kabiruhum hada. Itu disebutkan dalam surat As-Saffat ayat 89. Faqala inni saqimun. Ketika Nabi Ibrahim melihat ke langit, melihat bintang-bintang, faqala inni saqimun. Fatawallaw anhu mudbirin. Ya. Yang kedua, ketika Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada kaumnya di dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya, bal fa'alahu kabiruhum. Yani ketika Ibrahim menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya. Ya. Berhala-berhala tadi, patung-patung tadi dihancurin semuanya. Setelah dihancurkan semua oleh Ibrahim, faja'alahum judadan. Semuanya dihancur luluhkan illa kabiron lahum, kecuali berhala yang paling besar. La'alahum ilahi yarji'un, supaya nanti masyarakatnya itu bertanya kepada berhala tadi. Setelah kaumnya itu melihat berhala-berhalanya itu diapakan, dihancurkan, itu mereka melihat, manfa'ala hada, siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Kok Tuhan kami jadi hancur luluh kayak gini? Siapa ini? Pekerjaan siapa ini? Manfa'ala hada bi'alihatina, innahu idzal minadz dzalimin. Benar-benar orang zalim ini. Qalu sami'na fatan. Kami mendengar ada anak muda yang suka mencela Tuhan-Tuhan kami. Yadkuruhum yuqalu lahu Ibrahim, yang disebut namanya Ibrahim. Kemudian Ibrahim ditarik. Fa'tubihi ala ayunin nas. Ayo, tangkap. Datangkan. Dipertontonkan di hadapan banyak orang. Setelah itu Ibrahim disuruh duduk dan ditanya. A'anta fa'alta hadza bi'alihatina ya Ibrahim. Apakah engkau yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami ya Ibrahim? Nah, ini pekerjaan kamu apa Ibrahim? Kamu yang menghancurin Tuhan-Tuhan kami ya? Gitu. Apa jawaban Ibrahim alaihissalam? Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kecil, ini Tuhan yang gede ini. Karena tampak bokemnya itu dikalungkan di tangannya berhala yang besar. Tanyakan sama dia, mungkin dia yang melakukan. Lah itu bokemnya di tangannya dia itu. Ya. Maka kemudian fas'aduhu ingkanu yang tikun. Coba tanyakan kalau bisa ngomong. Faraja'u ila angkusih. Mereka jadi tertegun. Masa suruh tanya sama batu? Yang benar aja kamu Ibrahim. Kami disuruh tanya sama batu. Kan begitu. Karena selama ini kaumnya nyembah batu, tanah saja. Tuhan-Tuhan itu. Akhirnya apa? Barakallahu fikum. Faqalu innakum antum dzalimun. Kalau begitu, kalian-kalian ini orang zalim itu. Masa batu dimintai rezeki? Kuburan dimintai rezeki? Kamu itu zalim namanya. Jadi, Nabi Ibrahim alaihissalam sebenarnya yang menghancurkan. Cuman ketika ditanya, siapa yang tanya? Siapa yang menghancurkan? Coba tanya itu. Kok bisa ngomong? Barangkali dia punya kekuatan menghancurkan teman-temannya sendiri. Tuhan-Tuhan kecil kalah sama Tuhan besar. Ini yang kedua. Yang ketiga, itu bukan dusta ya, namanya tauriyah. Wawahidatun fisa isarah. Dan yang ketiga adalah terkait dengan istrinya, namanya Saroh. Ya. Apa kata Yusuf? Al-hadis. Yang ini disebutkan dalam hadis. Hadis Bukhari maksudnya. Hadis nomor 3357. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lam yakzib Ibrahim alaihi salam. Illa salasa kadzibatin. Ibrahim tidak melakukan kadzib. Kadzib di situ lebih tepat diterjemah dengan tauriyah. Kecuali pada tiga perkara. Itu tadi diantaranya apa? Ketika Ibrahim mengatakan ini sakin. Yang kedua ketika Ibrahim ditanya tentang yang menghancurkan berhala-berhalanya. Kaum tersebut ternyata mengatakan bal fa'alahu kabiruhum hada. Dan yang ketiga tentang Saroh. Bagaimana kisahnya? Ketika Ibrahim dan istrinya lewat sebuah tempat, datanglah raja yang sangat bengis. Mendengar ada seorang lelaki membawa wanita yang sangat bagus, sangat cantik. Maka Ibrahim ketika ditanya, siapa itu? Saudara. Saudara. Saudariku. Yang dimaksud saudariku adalah saudara. Dia itu saudara seiman. Karena di muka bumi yang bertauhid adalah dia dan istrinya saja waktu itu. Ibrahim tidak mengatakan, wah ini istri saya. Itu sebenarnya bukan dusta, tauriyah. Ya, ini disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya dalam Kitabul Anbiya hadis nomor 3385. Barakallahu fiik. Kita lanjutkan. Wa inna ma warra tauriyatan huwa fiha shadiq. Tidak lain Ibrahim melakukan hal itu warra. Warra artinya menyembunyikan sebuah ucapan. Tapi yang dimaukan adalah kebenaran. Ya, bukan kedustaan. Benar. Maka kesimpulannya kata mu'alif. Wasawa unkana hadha au hadha fa'inal kadhib la yajuz. Illa fi hadhihi salasa. Ala ra'i katsirin min ahli al-ilm. Maka baik dusta yang namanya kadzib ataupun tauriyah tidak boleh kecuali pada tiga hal tadi. Mendamaikan dua orang yang bertengkar, berselisih di saat berperang atau seorang suami dengan istri yang ingin menjaga kebaikan keduanya. Menurut pendapat kebanyakan para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Lanjutnya. Wa asyaddu syai'in fil kadzib, dan yang paling berat dalam hal dusta, ayak dibawa yahlifa liyakulu amwalan nas bil batil, berdusta, bersumpah untuk bisa memakan harta manusia dengan cara yang batil. Mislu, contoh. Ya. Orang kadang ingin dapat duit. Tapi kadang caranya dusta. Model-modelnya macam-macam. Dan di antara bentuk kedustaan yang sangat parah, berat, itu adalah bersumpah atas nama Allah untuk bisa merampas, mengambil harta orang dengan cara batin. Contoh. Ayatai alaihi bihaqin sabit. Ada seorang yadai, mengaku-ngaku hak harta orang lain yang telah sabit, yang telah kokoh. Ya. Wallahi ma duka ala hakin. Dia mengatakan demi Allah, hartamu di atas kebenaran. Aw yadai ma laisa lahu, atau mengaku-ngaku harta yang bukan haknya. Mengatakan li indaka kaza, saya punya harta di sisi kamu. Wah ini tanah saya kejorok. Sama tanahmu ini. Wallahi demi Allah ini. Sumpah-sumpah. Ternyata dia bersumpah dengan sumpah yang dusta. Ya. Wahada idza khalafa ala da'wahu wa kadiba fa inna dzalika huwal yaminul ghamus alladzi takhmisu sahibuha fil itsm tsumma takhmisuhu fin nar wal yadu billah. Maka orang yang bersumpah dengan sumpah mengaku-ngaku harta orang lain, maka itu adalah dusta, sumpah yang palsu yang akan membenamkan pelakunya ke dalam dosa, yang kemudian dia dibenamkan di dalam neraka. Nah, sebagaimana hadis Nabi dari Abdullah bin Mas'ud, man halafa ala yamini sabrin huwa fiha fajirun yaqtati'u biha malul mri'in muslimin laqiyallaha wa huwa alaihi waddan. Dari Abdullah bin Mas'ud, siapa yang bersumpah dengan sebuah sumpah yang dusta, yaminin sobrin, sumpah yang dosa, yamin sumpah yang mengandung kedustaan, untuk yaqtati biha malam ri'in muslim, untuk bisa mengambil, merampas harta milik seorang muslim, maka dia akan bertemu dengan Allah, dan Allah dalam keadaan marah. Hadis Bukhari 4449 wa Imam Muslim nomor 138. Jadi kadang orang dagang, wallahi ini orisinil, wallahi, wallahi, wallahi. Tapi kadang biar dagangannya apa? Laku, laris. Ini juga salah satu bentuk bentuk kedustaan. Ini harus dihindari. Walhasil kesimpulannya, ayuhan nas, anal kadib haram, haramun, wala yajuzu lil insan ayyakdiba mutlaqan illa alal masaila as-salasa ala khilafis sabiq. Kesimpulannya, dusta tetap haram, tidak boleh seorang berdusta secara mutlak, kecuali pada tiga masalah tadi, sesuai dengan penjelasan dan perbedaan yang ada di kalangan para ulama dengan penjelasan yang sudah lewat. Wallahu a'lam bissawab. Maka barakallahu fikum. Semoga apa yang kita kaji menjadi faedah untuk kita semuanya, menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.